Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqul Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَسْلَمُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبَارَكَ بِكُمْ كَمَا بِكُنَّا بِالْإِسْلَامِ بِجَدَلِ كِتَابِ اللَّهِ yang diberi adilah Fatihah Tersyai Dr. Salih Ibn Fawzan Ibn Abdillah Fawzan Habibullah Ta'ala. Masih dalam pembahasan tentang bab fi hadi kita'i tarif, bab tentang hukuman para penyaman atau para perampok, para perampas. Kemudian Qala Al-Alif Habibullah Ta'ala, wa man shala ala nafsihi man yuridu qatlahu aw shala ala hurmatihi ka ummihi wa bintihi wa ukhtihi wa zawjatihi man yuridu hataka a'radihin aw shala ala malihi man yuridu akhdahu aw itlafahu falahu dafu an dhalik. Dan barang siapa yang di serang atau disergap dirinya oleh orang yang ingin membunuhnya, disergap serang oleh orang yang akan membunuh dirinya, atau diserang atau disergap ingin diambil kehormatannya, dirampas kehormatannya, seperti kehormatan ibunya dirampas, akan dirampas, atau akan dirampas kehormatan anak perempuannya, atau akan dirampas saudara perempuannya, atau akan dirampas istrinya, kehormatan istrinya. Dan orang yang ingin merusak kehormatan mereka, atau seorang yang menyergap suatu harta yang dia ingin mengambil harta tersebut, atau menghilangkan harta tersebut, kalau dia mengandalkan, maka boleh baginya untuk membela dirinya atau melawan orang yang menyerang tersebut. Dilawan orang yang membunuh dirinya dan merampas kehormatan saudara-saudaranya, akan merampas atau mengambil hartanya atau menghilangkan hartanya, maka boleh baginya untuk membela diri atau melawan orang tersebut. Sawa'un kana as-sa'ilu adamiyan aw bahimatan. Baik itu pelakunya, orang yang merampas atau menyergap itu manusia atau hewan. Ya. Untuk melawan atau membela diri. Fayadfa'u bi ashali ma yaglibu ala zanihi dahi. Yang dia lawan dengan cara yang paling efektif, paling gampang. Ya. Kalau seseorang itu misalnya mau ambil harta kemudian ditegur, kemudian dia sudah takut, sudah. Ditegur aja ya. Nah misalnya kalau ditegur dia malah berani, diancam, ya kan? Yang paling apa? Dilawan dengan sesuatu yang paling gampang menghentikan kejahatan mereka. Li'anahu la mana'a min adati li ayyi dhalika man talahu wa adahu fi nafsihi wa hurmatihi wa malihi. Dan maka boleh seseorang tersebut untuk melawan atau mencegah dari kejahatan orang yang akan merampas, biar tidak binasa jiwa atau biar tidak terjadi azahu, gangguan pada dirinya, atau tidak terjadi gangguan pada kehormatan dan hartanya. Walianahu law lam yujiz dalik lasallatan nasu ba'dahu ala ba'din. Dan kalaulah hal tersebut tidak dibolehkan seseorang untuk membela diri atau melawan orang yang jahat, orang yang akan merampas hartanya, kehormatannya, jiwanya, maka sungguh manusia akan saling menguasai antara satu dengan yang lainnya. Yang kuat menguasai yang lemah. Yang kuat menindas yang lemah. Fa'ilam yandabi'u as-sa'ila illa biqatli falahu qatalahu. Dan jika si orang yang menyergap, orang yang merampas, apakah jiwa atau harta dan yang lainnya, tidak bisa dicegah atau tidak bisa dilumpuhkan kecuali dengan dibunuh si pelaku tersebut, maka boleh baginya untuk membunuh si pelaku atau si perampas tersebut. Wala zamana alaihi, dan tidak ada tanggungan. Tidak ada tanggungan. Li'anahu qatalahu lidaf'i syarrihi, karena dirinya sedang melakukan perlawanan dalam sangka untuk melumpuhkan, menghentikan kejahatan dengan meniadakan si pelaku keonaran tersebut, kejahatan tersebut. Jadi boleh bagi seseorang untuk membela diri melawan terhadap orang-orang yang ingin menyerang, merampas harta, jiwa dan kehormatan. Kemudian wala syekh selanjutnya, fa in qutila al mausulu alaihi fa huwa syahidun. Dan jika seorang yang disergap tersebut, orang yang ditarget, di TO oleh penjahat, ya, oleh perampas, perampok, penyamun, kemudian terbunuh, bahwa syahid, maka dia mati dalam keadaan syahid. Mati dalam keadaan mulia. Disaksikan oleh para saksi-saksi, para malaikat, atau mungkin manusia, bahwa dirinya sedang apa? Sedang memperjuangkan menghormatan, memperjuangkan keadilan, mencegah kezaliman. Ini adalah suatu perkara yang baik, perkara yang terpuji. Liqali alaihissalatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi SAW, yang dikeluarkan dalam hadis Abdullah bin Amr, yang diberikan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i dan yang lainnya. Yaitu Rasulullah SAW sabda, Man uridu malahu biwari haqqin faqatil faqutilah bahwa syahid. Barang siapa yang ingin merampas hartanya dengan tanpa hak, maka lawanlah. Jika dia terbunuh, maka dia syahid. Jika dia terbunuh, orang yang melawan, orang yang merampas, melawan orang yang merampas, maka orang yang mempertahankan diri, membela diri, jika terbunuh, maka dia syahid, mati syahid. Rawahu Muslim wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bukan ini rawi Muslim, ini hadis lain, tapi riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Nasa'i. Kemudian disambung dengan hadis berikutnya, hadis yang diberikan oleh Imam Muslim dan yang selainnya dari hadis Abu Hurairah. Qala ja'a rajulun faqala ya Rasulullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kemudian berkata, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu ahda mali. Apa pendapatmu, wahai Rasulullah, jika ada seseorang datang mengambil hartaku, datang merampas hartaku? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fala tu'tihi malak. Janganlah engkau berikan hartamu. Qala, maka orang tersebut berkata, ara'aita in qatalani. Apa pendapatmu jika orang tersebut membunuhku atau menyerangku? Qatalani, menyerangku. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatilhu, lawanlah. Bela dirimu. Qala araita in qatalani. Maka orang tersebut berkata, apa pendapatmu, wahai Rasulullah, jika orang tersebut membunuhku? Qala, maka Nabi sallallahu bersabda, fa anta syahid. Maka engkau mati syahid. Qala araita in qataltuhu. Maka orang tersebut bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika dia membunuhku? Ara'aitain qataltuhu. Kawan, salah. Bagaimana pendapatmu jika aku membunuhnya? Aku membunuh pelaku kejahatan, yaitu merampas, akan ingin merampas hartaku. Qala, maka Nabi SAW bersabda, huwa finnar. Dia di neraka. Neraka Jawa Muslim. Masyarakat Muslim rahmatullah, ini dua hadis yang menguatkan tentang bolehnya seseorang untuk membela diri atau melawan para penyamun, para rampok. Dan jika dia terbunuh, maka dia syahid. Dan kalau dia membunuh perampok tersebut, maka si perampok tersebut di neraka. Kemudian selanjutnya, wallahu a'lam, wa hadza dafa'u an nafsihi. wa an hurmatihi yajibu alaihi idala yu'addi ila fitnah. Dan melawan atau membela diri, baik itu melawan atau membela diri dirinya atau membela diri membela kehormatannya, maka ini adalah suatu yang wajib baginya apabila tidak menimbulkan fitnah. Apabila tidak menimbulkan fitnah. Maksudnya fitnah di sini adalah jika dia membela diri, kemudian ternyata mengakibatkan kejahatan yang lebih besar. Mengakibatkan kejahatan yang lebih besar. Atau kalau dia membela diri, tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Karena sangat besarnya kekacauan. Dan fitnah di sini, fitnah yang apa? Kekacauan yang sangat besar. Seperti kekacauan misalnya seseorang terbunuh. Dia tidak tahu kenapa dia bunuh. Seorang membunuh orang. Dia tidak tahu kenapa dia membunuh. Ini namanya kekacauan. Kacau. Benar-benar kacau. Tidak tahu mana yang hak. Tidak tahu mana yang batil. Dia di kubu mana tidak tahu. Ya, ini dalam keadaan kekacauan yang sangat besar. Maka yang seperti ini tidak dianjurkan untuk membela diri. Bisa jadi dengan membela dirinya, dia bertambah kejahatannya. Ya. Ya, sebagaimana di dalam hadis ya kan. Akan terjadi fitnah. Orang yang duduk ini lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Ini karena apa? Karena sangat besarnya kekacauan yang ada. Sebagaimana di zaman Khalifah Utsman bin Affan ya. Sebab salah. Para sahabat mau gimana? Mau sebetulnya ya kan? Memerangi orang yang membuat kekacauan. Tapi ternyata dicegah oleh khalifah. Kalau enggak dicegah, ternyata menimbulkan banyak korbannya. Maksudnya korban khalifah sendiri menjadi korban. Sehingga di waktu itu benar-benar sangat kacau. Bingung, ini harus kemana ini? Harus ikut yang mana? Harus berbuat apa? Maka tatkala terjadi fitnah, kekacauan yang besar, maka tidak dianjurkan untuk membela dirinya karena dengan membela dirinya bisa mengakibatkan kejahatan yang lebih besar atau pembelaannya tentunya tidak akan bermanfaat karena sangat besarnya banyaknya kekacauan. Liqali ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Wala tulku bi'aidikum ilat tahluka. Dan janganlah kalian membinasakan diri kalian bi'aidikum dengan perbuatan-perbuatan kalian kepada kebinasaan. Sehingga tak kalah misalnya penjahat ya, kemudian dilawan, tentunya kemudian akan menimbulkan banyak madorot, banyak kerugian, betapa besar kejahatannya, maka tentunya tidak dianjurkan untuk membela dirinya atau melawannya. Dan bersabar itu lebih baik. Tentunya kalau dia terdolimi ya kan, mati terdolim, tentunya mati dalam keadaan hak, baik, benar, menjadi korban orang yang terdolimi. Dan nanti tentunya di pengadilan hari kiamat tentunya menjadi orang yang menang, menjadi pihak yang menang, walaupun mungkin di dunia dia sebagai korban kejahatan. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan, wa yuzimu ad-daf'u an nafsi ghairihi wa hurmati ghairihi, dan diwajibkan yaitu membela diri atau melawan untuk mempertahankan dirinya atau melawan dalam rangka untuk mempertahankan kehormatan orang lain. Di samping kehormatan dirinya juga wajib melindungi kehormatan orang lain. Diqali sallallahu alaihi wasallam, unsuru akhaka zaliman aw madluman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu, baik itu yang mendzalimi atau yang terzalimi. Wa makna nasratahu idza kana zaliman man'ahu anizulmi, dan makna engkau menolong kepada orang yang berbuat zalim, maksudnya adalah engkau mencegah kezalimannya. Ini juga namanya menolong saudaranya. Sehingga apa? Ditolong, dibantu. Bagaimana kisah ya di zaman sahabat ya di Madinah, ada seorang nabi yang dilecehkan oleh orang Yahudi ya, kemudian sahabat yang lain membelanya. Kemudian wa idza dakhala lis fi manzili insanin fa hukmuhu kumasail, dan apabila pencuri tersebut masuk ke rumah seseorang, maka hukumnya hukum perampok. Apa hukum perampok? Yaitu biaya dafa'ahu bil asali fal asal, maka adalah dia cegah, dia lawan dengan cara yang paling gampang dan paling ringan untuk menghentikan kejahatan. Ya, ada orang masuk ke rumah orang lain ya kan tanpa izin. Diketak misalnya, weh, lari sudah, ya kan? Gak usah dikejar. Jadi apa dicegah kejahatannya dengan cara yang paling gampang dan paling ringan. Jangan langsung apa tulis pedang ya misalnya, dengan cara yang paling gampang. Kalau dengan kata-kata sudah berhenti ya, sudah dengan kata-kata. Kalau orang Jawa dengan kentongan, lihat orang masuk rumah kentongi pitir, dengan itu orangnya lari. Kemudian paling berikutnya, waman nazara fi baiti rajulin min qisasi babin aw nafidatin aw fawqa sathin walahu dakuhu wa manahu an min dzalik. Dan seseorang yang mengintip ya di rumah, mengintip rumah seseorang melalui celah pintu atau jendela, atau mengintip melalui celah atap ya, maka hendaklah orang tersebut dicegah. Kejahatannya. Walau asaba ainahu fawaqa'aha fahiya hadarun. Dan kalau seandainya orang yang ngintip tersebut kemudian misalnya terkena itu ada orang ngintip itu, makanya dilempar misalnya. Atau misalnya ada seorang menusuk celahnya tersebut, ternyata kena matanya orang yang ngintip misalnya. Sehingga matanya menjadi buta atau menjadi buta karena kuatnya tusukan misalnya. Raya hadarun. Maka tentunya ini suatu yang mata yang sia-sia hilang. Maksudnya apa? Tidak ada diat. Tidak ada diat bagi para penjahatnya. Orang yang ingin melakukan kejahatan dengan mengintip, maka jika matanya itu sampai hilang atau sampai buta, mungkin karena ditusuk dengan tongkat atau dengan apa, kemudian maka yang seperti ini tidak ada diatnya, tidak, orang yang menusuk itu tidak menanggungnya. Wahakadalau do'anahu bi'audin. Dan begitu juga seperti kalau misalnya seorang menusuk mata tersebut dengan alat, dengan kayu atau dengan apa. Fa'atlafa ainahu, kemudian akhirnya matanya buta ya. Faya hadarun, maka tentunya ini sesuatu yang sia-sia. Maksudnya tidak ada diat. Karena mata yang tidak terhormat, mata digunakan untuk kejahatan, maka tidak terhormat. Tidak ada diat dan tidak ada nilainya. Tidak perlu mengganti. Di hadis sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam hadis matnahu muttafaqun alaih, dari hadis Abi Hurairah, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim di dalam Al-Adab. Ya sallallahu sabra manit tala'a fi baiti qaumin bi ghairi idznihim fa kafaqat ainahu wala diyatan wala qisas. Barang siapa yang mengintip di suatu rumah suatu kaum tanpa ada izin, kemudian ternyata mata yang mengintip tersebut pecah, mungkin karena ditusuk atau mungkin karena maka tidak ada diat dan tidak ada kisos, tidak ada balas kisos mengkisos atau membayar ganti rugi mata yang pecah tersebut. Wa hadza li hurmatil muslim wa hurmatu malihi wa 'ibdihi wa karamatihi indallah. Dan ini adalah karena muslim itu adalah terhormat, mulia, mulia jiwanya, mulia hartanya, mulia kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pribadi muslim adalah pribadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mudah atau tidak gampang untuk dilanggar, untuk dilecehkan, untuk dilanggar kehormatan harta jiwa, karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa adlul Islam, dan ini adalah merupakan keadilan Islam. Wa kifadu an salamatil mujtama', dan ini merupakan perlindungan bagi keselamatan masyarakat ya, dari kejahatan. Wa intizamu masalihi, sehingga terwujud kemaslahatan kaum muslimin. Di ta'amri biladi, sehingga terwujud juga kemakmuran negara. Wa ya'manul ibad, dan akan tercipta keamanan para hamba. Wa tantadimu al-muwasalatu bainal aktar, sehingga akan terbentuk keteraturan atau keamanan perkara-perkara yang menghantarkan seseorang itu dari suatu daerah ke daerah yang lain, atau transportasi untuk kendaraan, akan terwujud keamanan dengan ditegakkan hukum-hukum sesuai. Fayasirun nas fiha layali wa ayyaman amin, sehingga manusia bisa aman tentram tatkala mengadakan perjalanan baik itu malam maupun di siang hari. Wala salaha li basariyatin illa bi tatbiqih hadza tasyri' al-hakim, dan tentunya tidak akan bisa baik bagi manusia kecuali dengan menerapkan syariat yang sangat bijak ini, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Faqad ajzat anzimatul ardi kulluha wa qawahal madiyatu ayu haqqiqa linnasi syai'an minal amni al-mansudi biduri tatbiki hadhihi syari'ah. Dan tentunya aturan-aturan yang ada di muka bumi semuanya tentunya tidak akan mampu, walaupun ditopang dengan kuatnya materi, apa yang ada yang dicetak oleh manusia untuk menjadikan ketentraman bagi manusia atau keamanan yang dicita-citakan, tanpa dengan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa. Kalian lihat negara-negara maju ya, kesehatannya lengkap, peralatannya lengkap, namun tidak bisa menciptakan keamanan. Negara superpower, negara yang maju, kurang apa mereka ya kan? Untuk mendeteksi manusia bisa ya, punya sensor, punya ya alat-alat canggih, namun tidak bisa menghentikan kejahatan manusia karena tidak menerapkan hukum syariat Islam. Wassalamualaikum adim, dan sungguh telah benar Allah semata yang ma'agum di dalam surat Al-Maidah ayat 5:50. Apa hukmal jahiliyah diyabur wa man ahsan minallahi hukmal liqaumin yuqinun. Apakah mereka lebih memilih untuk berhukum kepada hukum jahiliyah yang mereka cari. Padahal sungguh hukum Allah itu hukum yang paling baik bagi orang-orang yang meyakini hal tersebut. Jelas, jauh ya kan. Hukum Allah adalah hukum yang Allah Maha tahu ya, masyarakat manusia. Bahkan semuanya dikendalikan oleh Allah SWT. Jauh peraturan yang dibuat oleh makhluk dengan Allah SWT, maka akan sangat berbeda. Sampai di sini selesai keterangan saya tentang hukum mencelapak nyamun terampas. Dan tentunya negeri-negeri yang menerapkan hukum Allah SWT tentunya ya relatif aman ya, lebih aman daripada yang tidak menerapkan hukum syariat Islam. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan bab berikutnya. Kalau Alim Rahimahullah Habibullah Ta'ala bab fi qitali ahli al-baghy. Bab dalam memerangi para pemberontak. Bab memerangi para pemberontak. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 9-10. Wa in ta'ifatani minal mu'minin qatatalu fa'aslihu bainahuma. Dan jika ada kedua kelompok dari kaum mukminin yang mereka saling menyerang, saling membunuh, fa'aslihu bainahuma, maka damaikanlah dua kelompok tersebut. Baik makot ehdahu ma'alal ukhra makotil lati tabgi hatta tafi a'ila amrillah. Dan jika salah satu di kelompok tersebut ini bagot berbuat kezaliman, bagot di sini berarti ada kelompok yang didolimi. Kemudian ada kelompok yang berbuat dolim. Dan kata-kata bagat ini berarti di sana ada penguasa dan ada yang suatu jamaah dan ada pemimpin dan ada kelompok yang memberontak. Faqatilu ladzi tabghi hatta tafiya ila imrillah, maka perangilah kelompok yang memberontak, yang berbuat zalim, sampai kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl bil 'adli wa aqsitu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Jika mereka kembali, maka demikianlah jika insaf dari perbuatannya, maka demikianlah di antara keduanya dengan adil dan berbuat adillah. Karena sungai Allah SWT zat yang menyukai keadilan. Innamal mu'minun ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanyalah orang-orang mukmin adalah saudara, Maka demikianlah di antara saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah. Semoga Allah SWT merahmati kalian. Maka Asy'ah menyatakan fa'aujaballahu ta'ala fi hadhil ayatil karimati 'alal mu'minin qitalal baghina idzalam yaqbalu sulha. Maka Allah SWT mewajibkan di dalam ayat yang mulia ini kepada kaum mukminin untuk memerangi kaum pemberontak apabila mereka tidak mau menerima perdamaian, tidak mau dibimbing, tidak mau dinasihati. Tetap pada pendirinya yaitu memberontak kepada kesatuan kaum muslimin dan pemimpinnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diberikan oleh Imam Muslim, "Man ataakum wa amrukum jami'un 'ala rajulin wahidin yuridu an yashuqqa asakum au yufarriqu jama'atakum faqtuluhu." Jika seseorang datang kepada kalian dan perkara kalian ini telah bersatu, telah dipimpin oleh seseorang, kemudian orang yang datang tersebut ingin memecah belah persatuan kalian atau mencerai-beraikan jemaah kalian, maka bunuhlah dia. Ya. Dan tentunya ini masalah bunuh-bunuhnya adalah hak wewenang pemerintah atau penguasa, ya, bukan pribadi-pribadi atau person-person atau kelompok-kelompok tertentu di bawah kewenangan para pemimpin, para pemerintah. Yaulah dalam surah punya yang dapat kami sampaikan berkelompok-kelompok, insyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang terdekat, bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.